created with free version for non-commercial use. Ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, para alim ulama, sesepuh di Masjid Agung Cimahi yang saya hormati, panitia penyelenggara kajian rutin di Masjid Agung ini, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas kita semua, yaitu thalabul ilmi, ibadah dalam bentuk mencari ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dengan kedudukan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan yang lainnya, yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Yaqulu, beliau bersabda, qad ja'akum syahrur Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Fihi tuftahu abwabul jannati, pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada bulan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira tentang akan datangnya bulan Ramadan. Dan kegembiraan ini beliau sampaikan kepada para sahabat. Oleh karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini adalah sikap para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, as-salafus salih rahimahumullah. Mereka bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan tersebut memang memiliki dasar yang kuat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan kabar gembira untuk bulan-bulan yang lainnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, hadzal hadits aslun fi tahniati bikudumi Ramadan. Bahwa hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil tentang bolehnya menyampaikan kabar gembira tentang akan datangnya bulan Ramadan. Kalau bahasa kitanya menyambut, menyambut kedatangannya, ngabagiakeun. Tentu ini memiliki beberapa sebab. Hal ini dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama, bulan yang lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala telah mengutamakan sebagian waktu atas waktu yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutamakan sebagian tempat atas tempat yang lain. Sehingga bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan, sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca Al-Qur'an, maka di dalam Al-Qur'an ini kita tidak menemukan penamaan bagi bulan-bulan yang ada dalam satu tahun kecuali bulan Ramadan saja. Bulan-bulan yang lain tidak disebutkan penamaannya di dalam Al-Qur'an. Adapun bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah taala berfirman, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang telah diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan di dalam kitabnya yang mulia dan tidak menyebutkan bulan-bulan yang lain, penamaan bulan-bulan yang lain. Tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan demikian kecuali memang Ramadan memiliki keutamaan atas bulan-bulan yang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan panen kebaikan bagi kita semuanya. Sehingga diumpamakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, karena beliau memiliki sebuah kitab namanya Lataiful Ma'arif. Jadi kitab yang membahas tentang wazifah atau tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang ada pada setiap bulan. Tentunya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan as-salafus saleh. Maka beliau mengumpamakan bahwa bulan-bulan sebelum Ramadan ini adalah bulan untuk menanam. Kemudian setelahnya bulan untuk merawat tanaman tersebut. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, maka itu adalah musim panen. Maka siapa yang tidak bisa panen pada bulan Ramadan, panen kebaikan, panen dengan sebab-sebab yang akan memasukkannya ke dalam surga, maka dia adalah orang yang paling merugi. Musim panen dia tidak panen, apalagi di musim-musim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkannya, walam yughfar lahu, sementara dia belum diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin. Ya, rugi, rugi dan rugi bagi seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan tersebut pergi meninggalkannya sebelum dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat as-salafus soleh ridwanullah alaihim ajma'in, juga para tabi'in, diriwayatkan dari mereka bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ini. Sampai dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah Ta'ala menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Di antara doa yang diriwayatkan dari as-salafus soleh, di antaranya mereka ada yang berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan dan pertemukan Ramadan untukku, dan terimalah amal-amalanku di bulan Ramadan tersebut. Maka tentunya para sahabat dan as-salafus soleh tidak begitu bersemangat, tidak berdoa baik sebelum dan sesudah Ramadan, kecuali karena Ramadan memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan-keutamaan, dan ini adalah sebagai sebab yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia adalah kebahagiaan kita hidup di dunia ini, dan surga akhirat adalah surga yang diidam-idamkan oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jutulibatil kabair. Salat yang lima waktu. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebab dia beriman bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan saum kepadanya, dengan sebab dia berharap agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni bagi orang ini seluruh dosa yang telah berlalu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima an furujulin," sampai tiga kali, "dakhala alaihi ramadan fansalakha minhu qabla an yughfar lahu." Celaka seseorang datang kepadanya bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkannya sebelum dia diampuni dosa-dosanya. Pengampunan dosa ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah syarat mutlak bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang belum bersih dari dosa. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Dan orang-orang beriman, seandainya dia memiliki dosa-dosa yang sampai kepada waktu masuk surga atau neraka belum diampuni dosa-dosanya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafa'atku bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Kenapa? Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman yang melakukan dosa besar, ketika datang waktu masuk ke dalam surga, sementara dirinya belum diampuni dosa-dosanya, maka dia masuk ke dalam neraka. Setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan sebab-sebab yang lainnya, sehingga bersihlah dosa-dosanya, barulah dia masuk ke dalam surga. Bahkan dikatakan, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang beriman setelah mereka berhasil melintasi As-Sirat, jembatan di atas Jahannam, kemudian setelah itu mereka mendatangi sebuah jembatan. Pada jembatan tersebut dihilangkan semua kedengkian yang dulu pernah mendzalimi, maka di jembatan tersebut dia akan dibalas kedzalimannya. Sehingga mereka masuk ke dalam surga sudah bersih, suci, tidak ada dosa dan tidak ada lagi kedengkian. Maka tidak ada anugerah terbesar dalam hidup kita kecuali bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita ketika kita hidup atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Sehingga doa yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang meninggal, baik ketika sholat jenazah atau dalam doa-doa yang lain, maka yang paling pokoknya apa? Allahumma gfir lahu. Nah, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan panen ampunan dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan Ramadan secara bahasa, Ramadan itu diambil dari kata-kata ar-ramdo. Ar-ramdo itu adalah pasir yang panas. Ini menurut sebagian ulama, walaupun tidak disepakati. Jadi ar-ramdo itu adalah pasir panas yang membakar kaki-kaki unta, sehingga unta tidak kuat berjalan di atas pasir tersebut, kepanasan. Nah, Ramadan itu dikatakan dari sisi bahasa adalah panas yang membakar dosa-dosa kita. Jadi aktivitas kita di bulan Ramadan seperti berpuasa dan yang lainnya, di mana dalam keadaan lapar, haus, menahan birahi dan seterusnya, kita tetap melakukan banyak aktivitas. Bahkan di bulan Ramadan aktivitas kita semakin banyak. Maka ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang akan membakar dosa-dosa kita. Sehingga tamat dari Ramadan ini kita bersih, terampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang berikutnya, yang kedua, bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Bahkan itu telah dibuka dari malam pertama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatish shayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu setan-setan. Dan hadis tentang ini sangat banyak. Hadis tentang dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Para ulama ketika memahami hadis ini, maka hadis tentang dibukanya pintu-pintu surga ini ada juga riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan abwabur rahmati, pintu-pintu rahmat. Dalam hadis lain dikatakan abwabus samai, pintu-pintu langit. Jadi di sini ada tiga bentuk lafaz. Ada abwabul jannah, pintu-pintu surga, ada abwabur rahmati, pintu-pintu rahmat, ada abwabus samai, pintu-pintu langit. Maka tiga lafaz ini dipahami sesuai dengan keadaannya, bahwa memang betul pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Jadi betul ini adalah dibuka secara nyata pintu-pintu surga ini. Ini adalah berita gaib. Tentu di dalam masalah berita gaib kita hanya bisa mengatakan sami'na wa amanna. Kami mendengar berita tersebut dan kami beriman. Kami meyakini berita-berita tersebut. Ada yang mengatakan yang dibuka adalah pintu rahmat. Ya, ini mengambil lafaz yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa ini maksudnya adalah dibuka pintu-pintu rizki dari langit. Ini maksudnya lafaz yang ketiga. Jadi dibukanya pintu rahmat, banyak kebaikan pada bulan Ramadan. Dibukanya pintu langit, banyak kebaikan dan banyak rezeki pada bulan Ramadan. Itu benar, karena ada dalil yang lain. Adapun pintu-pintu surga, memang ini secara nyata pintu surga tersebut yang dibuka. Maka Ramadan ini sebagai sebab seseorang masuk ke dalam surga, sampai pintu surganya pun dibukakan oleh Allah Ta'ala. Berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, tentang dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, beliau katakan, tansyitun lil amilina wa li ajli inkifafi ahli iman minal ma'asi. Jadi dibukanya pintu surga ini adalah sebagai penyemangat, sebagai motivasi bagi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang mengamalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi surga sudah menyambutnya. Jadi ketika kita beramal, maka tanamkanlah dalam pikiran kita dan hati kita bahwa pintu surga sudah terbuka untuk kita. Adapun ditutupnya pintu-pintu neraka, maka ini adalah supaya kita semakin bertambah menahan diri dari melakukan maksiat-maksiat. Kemudian maksiat dan kejahatan pada bulan Ramadan ini akan menyedikit, sehingga kesempatan orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan ini sangat banyak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan pun akan dibelenggu. Mungkin ada orang bertanya, bukankah setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu? Tetapi kenapa manusia masih ada yang melakukan maksiat? Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang pertanyaan ini, jawaban untuk pertanyaan ini, bahwa tentang dibelenggunya syaitan ini memang benar apa adanya, karena hadis telah memberitakan. Adapun masih terjadinya maksiat dilakukan oleh orang-orang beriman, maka ini dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahwa dibelenggunya syaitan ini bisa jadi adalah lisaimina alhafidina ala saumihi, bagi orang-orang berpuasa yang betul-betul menjaga puasanya, maka setan terbelenggu darinya. Adapun mereka yang enggak benar-benar puasanya atau bahkan tidak berpuasa, maka setan tidak terbelenggu darinya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dan ini kemungkinan yang sangat kuat, bahwa yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan ini adalah marodatul jin. Marodatul jin, yaitu golongan jin atau setan yang jahat, yang paling jahat. Sehingga jin yang kecilnya, setan yang kecilnya ini masih berkeliaran. Sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis lain, wasufidatis syayatinu wa marodatul jin. Jadi dikatakan dengan lafaz marodatul jin, yaitu jin atau setan yang jahat, yang paling jahat. Maka setan dan jin yang di bawah kejahatannya ini masih tetap apa? berkeliaran sehingga dia masih mengganggu terhadap manusia, mengajak manusia kepada buat maksiat. Kemudian yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan adalah taklilus syar, diminimalisasinya kejahatan. Jadi pada bulan Ramadan ini yang namanya maksiat, kejahatan masih ada, tetapi ini minim dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Jadi bukan berarti bahwa pada bulan Ramadan tidak ada kejahatan, tidak ada maksiat. Masih ada maksiat, masih ada kejahatan, tetapi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain, maka bulan Ramadan ini sangat minim dibandingkan dengan waktu yang lain. Dan itu bisa kita saksikan. Kemudian yang keempat, bahwa setan dibelenggu. Akan tetapi ad-dawai ilal ma'asi, sebab-sebab orang melakukan maksiat masih ada yang lain. Di antaranya adalah hawa nafsi. Itu hawa nafsu manusia. At-tabi'atul khabitha, perangai yang buruk. Karena seseorang melakukan dosa, seseorang melakukan maksiat, itu penyebabnya banyak. Bukan hanya sekedar ajakan setan saja. Termasuk diantaranya adalah pribadinya yang buruk, hawa nafsunya. Maka ini juga merupakan pengajak dia kepada berbuat maksiat. Dan tidak disebutkan di dalam hadis bahwa pada bulan Ramadan hawa nafsu manusia dibelenggu. Yang dibelenggu adalah apa? Syaitan. Adapun hawa nafsu manusia masih ada bersama dia, sehingga memungkinkan walaupun dia berpuasa dia tetap melakukan maksiat. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa pada bulan Ramadan ini tingkat kemaksiatan, tingkat perbuatan dosa, tingkat kejahatan ini minim dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Dan ini juga didukung dengan bahwa pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan ini. Yang banyak terjadi adalah kebaikan. Yang banyak terjadi adalah kebaikan. Kita mengetahui bahwa bulan-bulan haram ada empat. Bulan-bulan haram ada empat. Di mana pada bulan-bulan haram ini diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan peperangan, kecuali kalau seandainya mereka diserang, maka sebagai bentuk penjagaan diri. Nah, di antara bulan-bulan haram yang empat ini, bulan Ramadan tidak termasuk. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Bulan Ramadan adalah jalan menuju surga. Maka yang namanya berperang, jihad, mengangkat senjata, mengeluarkan harta dan nyawa, ini dibuka kesempatan tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajahu minan nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa pada suatu hari di jalan Allah Ta'ala, Jadi di hari tersebut dia berpuasa, dia juga berada dalam jihad fisabilillah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah orang tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun jaraknya. Cuma satu hari. Bagaimana dengan 30 hari? Ini menambah bukti bahwa bulan Ramadan ini memang adalah bulan yang mengantarkan kita kepada surga. Tetapi tidak benar anggapan sebagian manusia bahwa hadis dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka menunjukkan bahwa orang yang meninggal pada bulan Ramadan akan masuk surga. Itu tidak benar. Jadi tidak ada jaminan orang yang meninggal di bulan Ramadan dia akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Jadi hadis dibukakannya pintu surga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini tidak menunjukkan bahwa orang yang meninggal pada bulan Ramadan dia dipastikan masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mudha'afatul a'mal, akan dilipat gandakannya amal-amal. Amal-amal kebaikan akan dilipat gandakan. Amal-amal keburukan juga akan dilipat gandakan. Tetapi dikatakan oleh para ulama bahwa ada perbedaan antara pelipat gandaan kebaikan dengan keburukan. Pelipat gandaan kebaikan adalah mudha'afatul kammi wal ajri, adalah akan dilipat gandakan dari kuantitas dan balasannya. Jadi pada bulan Ramadan apabila kita berbuat kebaikan, maka berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini seperti berbuat kebaikan tersebut tetapi berlipat ganda jumlahnya. Ini dilipat gandakan secara kuantitasnya. Kemudian dilipat gandakan secara pahalanya. Jadi dari sisi jumlahnya seperti mengamalkan amalan tersebut berkali-kali, dan dari sisi pahalanya ini akan dilipat gandakan banyak. Adapun perbuatan buruk, maka akan dilipat gandakan dari sisi balasannya saja, adapun jumlahnya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Bahwa orang yang melakukan sebuah keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan seumpama keburukan. Jadi tidak akan dilipat gandakan jumlah kuantitasnya. Tetapi dilipat gandakan balasannya, ini bisa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini apa maknanya? Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, فَالْعَمَلُ الَّذِي يَقَوْ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ خَالِيَةٍ مِنْهَا. Bahwa amal kebaikan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini, dia lebih baik daripada amal yang dilakukan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada amal pada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umratun fi Ramadhana taqdi hajjatan ma'i." Melakukan umrah pada bulan Ramadan maka dia sebanding dengan melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, mana yang lebih utama, umrah atau haji? Umrah atau haji? Haji. Sehingga umrah ini dikecil dengan dikenal dengan sebutan apa? Haji kecil ya, Al-Hajjul Asghar. Jadi ibadah umrah ini kedudukannya di bawah ibadah haji. Ibadah haji ini rukun Islam, umrah bukan. Tetapi apabila umrah tersebut dilakukan pada bulan Ramadan, maka pahalanya sebanding dengan pahala melakukan ibadah haji, bahkan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan, baik secara kuantitasnya maupun secara balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang berapa kali dilipat gandakannya, bahkan ini sangat terkenal di kalangan kita semua, di kalangan masyarakat, bahwa beramal dengan amalan yang sunnah pahalanya seperti beramal dengan amalan yang wajib di luar Ramadan, dan beramal dengan yang wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, memang ini hadis-hadisnya ada, tetapi para ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis yang lemah. Maka ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kebaikan kita yang wajibnya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada sekedar 70. Dan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah taala. Bahkan satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala minimal melipat gandakannya 10 kali lipat. Dan maksimal Allah taala akan melipat gandakannya 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, bahwa pahalanya tidak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, dan ini adalah hadis kudsi di mana Allah taala telah berfirman dalam hadis kudsi ini, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal manusia itu adalah untuknya kecuali shaum, maka itu adalah kepadaku dan aku yang akan membalasnya. Berkata para ulama, hadis ini tidak berarti bahwa amalan puasa itu adalah untuk Allah taala, sementara amalan ibadah yang lain adalah untuk manusia. Semua balasan dan akibat dari amal soleh adalah semuanya untuk manusia, karena Allah taala tidak membutuhkan kepada ketaatan kita. Tetapi adanya penyebutan puasa dengan dikatakan li untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yang pertama, hadza min ajil ikhtisas, Ini adalah menunjukkan tentang keistimewaan puasa dari amal-amal yang lain. Sampai Allah Ta'ala mengidofahkan ibadah puasa kepada dirinya. Li, untukku. Ini yang pertama, menunjukkan keistimewaan puasa. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada katratul ujur, banyaknya pahala. Karena dasar puasa ini adalah bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas kesabaran mereka ini dengan pahala dengan tanpa batas. Ya, prinsip puasa kan sabar. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak melakukan hubungan badan, sabar menahan lisan, sabar menahan tangan, sabar dari melakukan kemaksiatan, dan bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bersabar menerima perasaan yang pahit di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi berkumpul semua tingkatan sabar di dalam berpuasa ini. Maka pantas andaikan puasa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya, bahkan termasuk pahala yang tanpa batas. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan amal-amal soleh. Maka ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan pada bulan Ramadan ini, kerahkanlah kemampuannya tersebut untuk banyak melakukan kebaikan. Dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, dari sisi harta. Pokoknya pada bulan Ramadan ini adalah panen kebaikan. Kerahkan semuanya. Bagi yang ingin wakaf, silakan laksanakan di bulan Ramadan. Jangan menunggu Syawal. Karena berwakaf pada bulan Ramadan nilainya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Yang mau bersedekah, yang mau umroh, maka utamakan untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain tidak boleh, tetapi kita mengutamakannya di bulan Ramadan ini demi mengejar pelipat gandaan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang keempat, dari bulan Ramadan ini yang menjadikan bulan Ramadan ini merupakan sebab yang mengantarkan kita kepada surga, bahwa di bulan Ramadan ini kathratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan ini berkumpul pada bulan Ramadan ini. Kebaikan-kebaikan yang kita temukan di luar bulan Ramadan itu kita temukan juga di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak menemukannya di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyontokkan kepada kita bagaimana beliau di dalam bulan Ramadan ini melakukan banyak sekali kebaikan. Di antaranya yang pertama adalah Al-Jud. Kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi dibandingkan dengan di luar Ramadan. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya di bulan Ramadan ini adalah lebih daripada ar-rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Jadi kedermawanan, bersedekah dan yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini lebih daripada angin yang bertiup, ar-rihil mursalah. Apa maksudnya? Lebih daripada angin yang bertiup. Dikatakan maksudnya ada dua. Yang pertama, fissur'ati, di dalam kecepatannya. Jadi bersegeranya Nabi untuk melakukan kebaikan seperti bersedekah pada bulan Ramadan itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Saking bersegeranya Nabi untuk berbuat kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, lebih utama min haitsu asy-syumul, dari sisi cakupannya. Angin itu kalau bertiup dia mengena dan mencakup banyak wilayah. Nah, kedermawanan dan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan lebih luas lagi cakupannya dibandingkan dengan daerah yang tertiup angin yang bertiup ini. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu illa wa a'ta." Nabi tidak pernah diminta kecuali pasti memberi. Jadi Nabi tidak pernah diminta kecuali pasti memberi. Adapun cerita tentang apa namanya, Nabi tidak pernah menyisakan satu dirham pun uang dalam satu hari. Wallahu alam, saya tidak tahu tentang kedudukan cerita itu. Tetapi yang ada dalam hadis dan jelas bahwa Nabi SAW tidak pernah diminta kecuali beliau pasti memberi. Ya. Ini menunjukkan betapa bersegera dan betapa luasnya cakupan kedermawanan dan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain tentang membaca Al-Qur'an. Bahwa pada bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memurojaah, artinya mengulang bacaan dan hafalan Al-Qur'an. Dan beliau didatangi oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan satu kali. Dan pada bulan Ramadan terakhir beliau didatangi oleh malaikat Jibril dua kali. Itu untuk memurojaah Al-Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk banyak membaca Al-Qur'an. Sehingga dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala, pada bulan Ramadan beliau meninggalkan majlis kajian-kajian yang lain. Beliau mengkhususkan bulan Ramadan untuk Al-Qur'an. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pada bulan Ramadan ini dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa as-siyamu wal Qur'anu ya'tiyani yaumal qiyamati syafi'an li ashabihim. Bahwa puasa dan Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pelakunya. Jadi antara Al-Qur'an dengan puasa ini memang punya hubungan yang sangat kuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pun pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan melakukan peperangan, di antaranya perang Badar. Perang Badar yang itu terjadi pada ya tanggal 17 Ramadan. Ini kebaikan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, andaikan kita tidak bisa melakukan jihad mengangkat senjata karena ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada penguasa pemerintah, karena yang namanya jihad itu terikat dengan penguasa. Apabila penguasa menggerakkan kita berjihad, maka kita berjihad. Apabila penguasa melarang kita berjihad, maka kita menahan diri dari berjihad. Maka tempuhlah jihad-jihad yang lainnya. Di antaranya jihad yang kedua adalah al-jihadu fil ilmi. Kita berjihad di medan ilmu. Ketika meletus perang, maka Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 122, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Dan tidak selayaknya orang-orang beriman ini untuk berangkat semuanya ke medan perang. Mesti ada sekelompok dari mereka dari tiap kampung, tiap desa, tiap kota, sekelompok dari mereka yang pergi untuk tafaqquh fid-din, untuk mempelajari agama ini. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Berjihad mengangkat senjata adalah untuk melindungi nyawa kita, dan berjihad dengan mengangkat pena di medan ilmu itu adalah untuk menjaga agama kita. Apalah artinya kehidupan kaum muslimin apabila agamanya rusak? Tentunya keberadaan agama ini akan terjaga dengan ilmu. Kemudian kebaikan yang lain adalah berpuasa. Kemudian kebaikan yang lain adalah qiyamu Ramadan, salat tarawih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Di antara kebaikan yang ada di dalam Ramadan adalah i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalat al-asru al-awakhir, idza dakhalatil asrul awakhir shadda mizarahu. Apabila telah masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Beliau tidak menggauli istrinya. Dan beliau beriktikaf. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan ini adalah untuk melebur dosa muamalah kita selama 1 tahun. Jadi ketika kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam belajar dan seterusnya, ada kata-kata yang salah, ada tindakan yang salah, maka itu kemudian dilebur dengan kita berkhulwah, kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam iktikaf tersebut. Nah, jadi ini mohon maaf, kita banyak yang bersemangat iktikaf dan melakukan iktikaf, tetapi iktikaf di masjidnya ini hanya sekedar pindah asrama dari rumah ke mana? Ke masjid. Banyak tidur, banyak ngobrol, banyak bercanda, sibuk dengan masak, kemudian ngobrolin apa rencana bulan Syawal dan seterusnya. Bukan seperti itu kegiatan i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan boleh membuat tenda, jadi sendirian. Ketika beliau hendak i'tikaf dan istri-istrinya mengetahui bahwa Rasulullah akan i'tikaf, kemudian Rasulullah masuk ke masjid, didapatinya tenda-tenda sudah berdiri. Rasulullah bertanya, "Ini tenda siapa? Ini tenda siapa? Ini tenda siapa?" Dikatakan, "Ini tendanya Aisyah, ini tendanya istri Nabi berikut, ini tenda istri Nabi berikut." Kemudian beliau bertanya kepada istri-istrinya, "Al khairu turidna? Apakah kebaikan yang kalian inginkan?" Maka Nabi tidak jadi itikafnya pada waktu tersebut dan beliau mengqadanya di bulan Syawal. Ya bagaimana itikaf diiringi dengan banyak istrinya? Kira-kira yang terjadi apa? Ya, beliau betul-betul menjadikan itikaf ini sebagai momen untuk berduaan dengan Allah Ta'ala. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, di akhir Ramadan ada zakatul fitr yang Allah wajibkan bukan hanya kepada orang yang berpuasa saja, tetapi kepada yang tidak berpuasa juga. Nah, banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, tentunya ini merupakan sebab yang akan mengantarkan kita kepada surga. Karena surga itu diraih dengan sebab, yaitu dengan amal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Dalam surat Al-Bayyinah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi dalam ayat ini dikatakan beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga-surga yang sangat indah, tempat tinggal yang abadi. Mereka tinggal selama-lamanya abadi dalam surga tersebut. Maka dalam ayat ini surga diraih dengan sebab amal soleh. Surga tidak diraih dengan angan-angan. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwa orang Yahudi mengatakan, "La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara." Orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Nasrani mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa kata Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Jadi surga tidak diraih dengan angan-angan. Surga itu diraih dengan amal. Bahkan surga ini tidak sepadan dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum lan tadkhulul jannata bi a'malikum." Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak masuk surga dengan amal kalian. Apa maksud hadis ini? Apakah kita masuk surga itu bukan dengan sebab amal soleh? Bukan itu maksudnya. Maka hadis innakum lan tadkhul jannata bi a'malikum, kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian, ba di sini bukan ba sababiyah, bukan ba menjelaskan tentang sebab, tetapi ba di sini adalah lil mu'adalah, ba untuk kesepadanan. Jadi sungguhnya kalian tidak masuk surga itu sepadan dengan amal kalian. Jadi surga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah lebih besar dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan berupa amal soleh. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh untuk menyombongkan diri dengan amal soleh. Sebanyak apapun amal soleh kita, itu tidak sebadan dengan serendah-rendahnya tingkatan surga. Sampai dikatakan bahwa tempat tertancapnya cambuk yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, tentang keutamaan bulan puasa ini, dan ini merupakan sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga, adalah bahwa di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang akan masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak akan memasukinya seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Maka dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Itu dipersilakan untuk memasuki pintu tersebut. Apabila orang-orang yang berpuasa itu memasuki pintu tersebut, ugliko, maka pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa ini sangat dekat dengan surga, sampai ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa ini. Ya, dikatakan bahwa pintu surga itu ada 8. Maka minimal dengan kita melakukan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita mudah-mudahan diterima saum kita oleh Allah Ta'ala, kita telah mendapatkan kesempatan untuk memasuki salah satu pintu surga tersebut. Apabila ada keutamaan-keutamaan yang kita miliki seperti jihad, maka ada pintu jihad. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, ada pintu al-mutawakkilun, sehingga terbuka kesempatan bagi kita untuk memasuki surga dari pintu yang mana saja. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang perempuan, perempuan saja begitu, bagaimana dengan laki-laki? Beliau bersabda, "Idza shallat khamsaha wa shamat syahruha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannata min ayyi babin syaat." Seorang perempuan apabila mendirikan salat yang 5 waktu dan melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan dipersilakan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kepada kita kemampuan untuk banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal soleh kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk penyampaian materi saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Saya mau tanya, teman saya selama Ramadan tidak pernah melaksanakan puasa. Pada saat ini teman saya sudah taubat. Bagaimana cara mengganti puasa yang ia tinggalkan sebelumnya? Menurut Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, cukup baginya untuk bertaubat, menyesali kesalahan yang telah lalu, bertekad untuk tidak mengulang kembali, dan meninggalkan kebiasaan yang buruk tersebut. Jadi silakan dia berpuasa untuk bulan Ramadan yang akan datang ini, dan dia bertaubat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Dan apakah dia harus mengqadha? Ini ada ikhtilaf para ulama. Menurut Imam Ibnu Mas'ud, ya, cukup baginya untuk apa? Bertaubat. Bagaimana yang baru hamil 1 bulan, bolehkah berpuasa? Apa hukumnya? Wanita hamil tidak dilarang berpuasa. Apabila dia mampu berpuasa dan mau berpuasa, silakan. Apabila dia tidak mau berpuasa, juga silakan. Jadi berpuasa bagi wanita hamil adalah boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Kalau seandainya dia tidak berpuasa, apa yang dia lakukan? Maka di sini sebagian ulama mengatakan baginya mengqadha puasa tersebut. Sebagian ulama mengatakan baginya membayar fidyah 1 hari 1 miskin. Ya, silahkan untuk memilih mau mengqadha atau membayar fidyah. Bagaimana orang yang mati pada bulan Ramadan? Apanya yang bagaimana ini? Bagaimana orang yang mati pada bulan Ramadan? Andaikan dia orang yang beriman, dia melakukan puasa di bulan Ramadan, dia mentaati Allah dan Rasulnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah membukakan pintu surga untuknya. Tapi kita tidak memastikannya. Allahu a'lam. Ya, saya sampai hari ini memiliki hutang fidyah dan belum bisa membayar dengan puasa karena masih menyusui. dan saya mau membayar dengan fidyah. Jadi intinya mungkin ini ibu-ibu ya, dia tidak berpuasa dan dia memilih untuk menggantinya dengan apa? Fidyah. Tetapi sampai hari ini belum bisa membayar fidyah karena saya memiliki hutang materi kepada seorang. Mana yang harus didahulukan? Apakah hutang fidyah atau hutang materi yang harus dibereskan? Iya. Kalau seandainya dia menentukan untuk membayar fidyah, memilih bayar fidyah bukan dengan mengqadha, maka wallahu alam dahulukanlah fidyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqdha." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Karena fidyah ini berkaitan dengan hutang saum dan itu adalah kepada Allah taala. Ya kalau belum sempat sebelum Ramadan ini, ya silahkan nanti dibayar setelah bulan atau pada bulan Ramadan yang akan datang atau setelahnya lagi. Ya. Bagaimana cara agar kita saum Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu, terutama di 10 hari terakhir? Nah, yang pertama, berbekal ilmu. Karena ilmu ini akan menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik di bulan Ramadannya ini, supaya kita juga terpengaruh untuk menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kita memasuki surga tanpa hisab, walaupun dosa kita sudah menggunung? Adakah amalan yang sangat besar sekali manfaatnya yang bisa menjadi syafaat di yaumul akhir? Nah, ini pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan yang diminta oleh sahabat siapa? Ukasyah ibn Mihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Ya. Kita bisa memasuki surga tanpa hisab. Tentunya syarat yang pertama adalah terampuninya dosa-dosa kita. Kita orang beriman, diterima iman kita dan terampuninya dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang-orang yang terdahulu di dalam kebaikan. Sebagaimana di dunia ini dia adalah orang yang as-sabiquna ilal khairat, terdahulu di dalam kebaikan, maka keadaannya di akhirat kelak seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, seperti dikatakan dalam hadis yang panjang tentang sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, Nabi mengatakan humul ladina la yastarqun wala yaktawun wa 'alallahi wala yatatayyarun wa 'alallahi yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dikiwa, yaitu pengobatan dengan menggunakan besi yang dibakar. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayur, tidak berpesimis dengan melihat atau mendengar sesuatu. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Adakah amalan yang sangat besar sekali manfaatnya yang bisa menjadi syafaat di yaumul akhir? Banyak. Di antaranya dua saja supaya mudah dihafal, yaitu berpuasa dan membaca Al-Quran. Jaga puasa di bulan Ramadan dan rajinlah membaca di bulan Ramadan, baca Al-Quran, maka kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul akhir nanti. Adapun syafaat dari Rasulullah SAW banyak juga. Sebab yang paling utama adalah kita mengikuti sunnahnya. Kemudian sebab-sebab yang lain, sebab-sebab yang khusus, seperti kita bersolawat kepadanya. Kemudian kita menjawab panggilan azan dan berdoa setelah apa? Setelah mendengar azan, Allahumma robba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Oh iya, tadi saya menyebutnya surat Al-Baqarah apa surat Taubah? Yang mencari ilmu ketika terjadi perang. Surat At-Taubah ya. Kalau saya tadi bilang Al-Baqarah ya. Ini ada yang mengingatkan ya. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 122 ya. Syukran. Benarkah khatib Jumat tidak boleh sholat tahiyatul masjid atau intidhar? Harus langsung naik mimbar atau menunggu di luar hingga dimulai Jumatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan beliau langsung naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke mimbar, beliau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau duduk dan Bilal mengumandangkan azan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, di waktu khutbah dilarang berbicara karena apa ini? Karena lagu. Ya, ditulis dengan bahasa Indonesia. Karena lagu sama tidak dengan sebelum khatib naik mimbar, kalau berbicara lagu tidak. Soalnya ada yang mengatakan sahabat bermain-main wasir dengan tangan lagu. Ya, saya kurang paham pertanyaannya. Ya, mungkin intinya berbicara ketika khatib sedang khutbah tidak boleh. Bahkan jangankan berbicara, menegur dengan kata-kata pun tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu faqad lagauta." Kalau kamu mengatakan kepada temanmu, "Diam." Sedangkan imam sedang khutbah, maka kamu telah lagau. Lagau ini artinya Jumatnya sia-sia. Nah, kalau khatib belum naik mimbar, maka masih boleh. Karena larangan ini adalah ketika khatib khutbah. Lalu bagaimana dengan perbuatan lain yang menjadikan kita tidak fokus terhadap khutbah khatib? Maka ini juga sama. Bermain pasir, ya dilarang. Ngantuk juga dilarang. Ya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manna ma maknahu, yang artinya bahwa barang siapa yang tidur fal yatahawwal, maka untuk pindah tempat duduknya. Jadi kalau kita merasa ngantuk ketika imam sedang khutbah, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk pindah tempat duduk, bergeser, supaya apa? Untuk menghilangkan ngantuk tersebut. Apakah orang yang itikaf di 10 malam terakhir Ramadan harus full di masjid? Bagaimana kalau ada udzur kerja? Dan untuk akhwat bagaimana itikafnya? Yang namanya itikaf ya full siang malam 10 hari. Ya, itu yang namanya itikaf. Syariatnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa semuanya, ya enggak apa-apa sebagiannya. Walaupun tentunya pahalanya ya tidak sama. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran di bulan Ramadan hingga khatam berkali-kali atau membaca Al-Quran dan mentadaburinya tapi tidak sampai khatam? Mana yang lebih baik di bulan Ramadan? Yang lebih baik di bulan Ramadan adalah membacanya dan mentadaburinya. Lakukan dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Dan ya, yang menjadi target kita adalah membacanya sampai khatam. Membacanya. Ini keutamaan membacanya. Dan ya tentunya membaca Al-Qur'an tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi harus diiringi juga dengan apa? Mempelajari isinya. Jadi alangkah bagusnya di bulan Ramadan ini ya kajian di masjid-masjid beralih menjadi kajian Al-Qur'an untuk membantu bacaan yang dilakukan sendiri, maka di dalam kajian dibantu di dalam mentadaburinya. Sebab kalau mentadaburi sendiri ya, kita butuh modal untuk bisa mentadaburi Al-Qur'an. Tidak cukup dengan terjemahan. Harus ada ustaz atau guru yang membimbing kita di dalam memahami Al-Qur'an tersebut. Ya, sampai sini saja pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekeliruan saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created with free version for non-commercial use.